Ada yang tidak bermazhab? Ada. Mengaku tidak bermazhab, tapi hakikat itu bermazhab. Siapa? Ya, pendapat sendiri itu adalah mazhab. Nah, Imam Syafi'i terus memperjuangkan ilmunya itu. Kemudian dari Mekah, beliau pindah ke Baghdad, Irak. Di situ Imam Syafi'i juga memfatwakan beberapa fatwa. Sehingga di situ dinamakan Qaulul Qadim, ucapan yang lama. Lalu pindah ke Mesir. Dari Baghdad pindah lagi ke Mesir. Nah, di Mesir kadang-kadang fatwanya Imam Syafi'i itu berbeda dengan fatwanya yang ada di Baghdad, Irak. Satu tokoh bisa berbeda. Kenapa? Beliau itu tidak segan-segan untuk meralat fatwanya jika dianggap menemukan dalil baru yang lebih kuat. Maka yang ikut mazhab Syafi'i itu sudah ikut mazhab yang sudah akurat, sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di Mesir itu dimaksud dengan qaulul jadid, pendapat yang baru. Kadang-kadang berbeda dengan pendapat Syafi'i yang ada di Irak, yang dimaksud dengan qaulul qadim. Nah, di Mesir itulah sampai beliau itu wafat tahun 204 Hijriah. Para bapak bermisal hormati, mazhab Imam Syafi'i itu diikuti oleh kita, oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di NU itu dijelaskan dalam Fikra Nahdiyah, akidah mengikuti Imam Abul Hasan Al-Ash'ari dan Imam Al-Maturidi. Secara fikih mengikuti empat mazhab, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Tapi kebanyakan bermadhab Syafi'i, walaupun tidak menutup mengambil madhab yang lain. Secara tasawuf akhlak mengikuti tasawufnya, yaitu Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi. Itu. Nah, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ini kebanyakan bermadhab Syafi'i. Kenapa bermadhab? Karena kita menyadari belum punya kemampuan untuk jadi mujtahid. Karena umat Islam, umat Islam itu ada tiga tahap. Mujtahid, muttabi', muqallid. Mujtahid yang mampu beristihad langsung di Quran dan hadis. Ada lagi mujtahid mustaqil, ada lagi. Ada yang ikut pendapat ulama tapi tahu dalil dan alasannya, itu muttabi, ittiba. Dan ada juga yang muqallid, norok buntek. Tahu norok buntek? Ikut-ikutan. Ya enggak apa-apa. Kalau memang tidak mampu, fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamu. Nah, di sini disebutkan dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu juz 1 halaman 36. Lihat ini di halaman 57, lihat. Kana mujtahidan mustaqillan mutlaqan. Imam Syafi'i itu mujtahid mustaqil mutlak. Artinya mujtahid mustaqil mutlak itu artinya dia, beliau itu membuat metodologi sendiri, tidak ikut metodologinya orang lain. Mutlak absolut, tidak ikut kepada orang lain. Sudah langsung bisa Quran dan hadis. Bisa menyimpulkan langsung. Ya karena keilmuannya, Pak. Wong beliau itu yang menciptakan metodologinya. Usul fikih itu. Imaman fil fiqh wal hadis. Beliau itu sebagai imam, pemimpin dalam ilmu fikih dan ilmu hadis. Maka beliau itu punya kumpulan, ya, Musnad Asy-Syafi'i, punya kumpulan hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Jama'ah Fiqh Hijazin wal Iraqin, beliau itu mampu untuk memadukan fikihnya ulama Hijaz dan fikihnya ulama Irak. Hijaz itu Pak Mekah dan Madinah. Fikihnya waktu itu kebanyakan mengikuti fikihnya Imam Maliki yang lebih kepada tekstual. Acuannya kitab Al-Muwatta. Nah, juga wal Iraqin dan Irak. Irak waktu itu di Kufah Imam Hanafi. Fikihnya itu lebih banyak kepada ar-ra'yu, pendapat. Banyak, Pak. Yang kemudian ar-ra'yu dari Imam Hanafi ini. Contoh di antaranya wakaf kalau inda Maliki itu tidak boleh untuk dirubah-rubah. Sampai mati enggak boleh dirubah. Enggak boleh diganti. Kalau itu dirubah, diganti, hilang nilai wakafnya. Tapi indal Hanafi itu boleh istibdal. Oh, ini masjid kena gusur. Ada pelebaran jalan. Gimana? Kalau Hanafi bisa. Bisa ini di tukar guling di tempat lain dengan nilai yang sama dengan masjid itu. Itu istibdal namanya. Tetap jalan amal yang dulu ke yang baru itu. Kalau Imam Maliki enggak bisa, Pak. Karena sudah dibongkar, sudah habis amalnya orang. Imam Hanafi bisa itu namanya itu istibdal. Bongkar masjid, ada kayu, ada ini yang enggak dipakai. Kalau yang masih bisa dipakai ke yang baru. Yang tidak bisa dipakai, bisa dijual. Uangnya diberikan bahan baru, semen, pasir, dimasukkan ke yang baru masjid itu. Masih jalan amal yang lama ke yang baru itu. Itu indal Hanafi, masih bisa istibdal namanya. Cuma kalau dijual jangan diambil sendiri, Pak. Saya bagi-bagi sak kampung semuanya. Kan ini musola punya umat Islam. Bisa oleh saya tuh setelah dapat ganti rugi, saya dum semuanya sak kampung, dapat semua, Ustaz. Sampean bagus niatnya tapi salah sampean itu.